الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله di kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah selesaikan contoh-contoh permisalan yang dibawakan oleh sebagian ahlul bidah untuk mengkritik ahlus sunnah bahwa ahlus sunnah melakukan takwil. Dan sudah dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala bahwa semuanya ya semua yang dibawakan oleh mereka tidaklah betul. Justru al-sunnah wal jamaah membawakan itu semua sesuai dengan zahir dan hakikat dari nas-nas as-sifat. Sekarang kita masuk ke dalam bagian terakhir atau sebelum terakhir dari bagian dari kitab ini, yaitu al-khatimah, penutup. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, "Idza qala qailun qad arafna butlana madhhabi ahli ta'wil fi babis sifat." Apabila ada seseorang yang mengatakan, kita sudah mengetahui kebatilan madhab ahlu ta'wil fi babi sifat dalam permasalahan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa minal ma'lumi annal asyairah min ahli ta'wil. Dan sudah kita ketahui bersama juga bahwa asyairah min ahli ta'wil. Ya, asyairah termasuk golongan atau firqah yang mentakwil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَيْفَ يَكُونُ مَذْهَبُهُمْ بَاطِلًا وَقَدْ كِيلَ إِنَّهُمْ يُمَثِلُونَ الْيَوْمَ خَمْسَةُ أَوْ خَمْسَةَ وَتِسْعِينَ بِالْمِئَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Maka bagaimana dikatakan madhab mereka batil, padahal disebutkan bahwa mereka mewakili, ya pada saat ini mewakili 95% dari kaum muslimin. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa Al-Asyairah itu jumlahnya 90% dari kaum muslimin. Paling banyak itu Asyairah. Dan mereka semua adalah ahlu ta'wil. Mereka semua adalah ahlu ta'wil. Ya. Makanya kata seorang ustaz, ya Asyairah itu dari Maroko sampai Merauke, kata dia. Maroko. Ya, karena dia alma maternya Maroko, nyebutnya Maroko. Kalau dia dari Hadramaut, ya Asyairah itu dari Hadramaut sampai Merauke. Ya, karena dia dari Maroko, maka ngomongnya ya Asyairah dari Maroko sampai Merauke. Semuanya Asyairah, cuma sedikit aja, kutil-kutil kata dia. Ya. Hanya kutil-kutil aja yang bukan Asyairah. Luar biasa. Ya. Dosen tapi enggak ilmiah. Wa kaifa yakunu batilan wa qudwatuhum fi dzalika Abul Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana pemahaman mereka ini bisa batil? Padahal teladan mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa kaifa yakunu batilan wa fihim fulan wa fulan minal ulama al-ma'rufina bin nasihati lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Dan bagaimana juga pemahaman mereka itu batil? Padahal di antara mereka ada fulan wa fulan minal ulama al-ma'rufin bin nasihatillah, dari kalangan para ulama yang dikenal ya ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketulusannya kepada kitabullah, ketulusannya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kepada kaum muslimin secara pimpinan kaum muslimin dan kepada kaum muslimin secara umum. Artinya banyak orang baik di sana, banyak dari para ulama, dari para imam berada di barisan Al-Asyairah, ya, begitu menurut mereka. Ya, ini syubhat yang sering disampaikan. Bahkan sampai sekarang kan kita dengar dari kajian-kajian para pembela akidah Al-Asyairah, mereka mengatakan seperti ini. Ya. Kita punya Imam Fulan Asy'ari. Ya, kemudian siapa di antara para pejuang Islam di Perang Salib mereka Asy'ari. Ya, enggak mungkin mereka berada di atas kesesatan, tidak mungkin mereka berada di atas pemikiran yang keliru. Ya. Ini sering kita dengarkan sebagai bentuk pembelaan mereka terhadap akidah al-Asy'ariyah. Qulna al-jawabu 'ani su'al al-awwal. Maka kita katakan, jawaban terhadap soal yang pertama. Innana la nusallam ya, au an nusalla nusallim an takuna nisbatul Asy'ariyah bi hadzal qadar binisbati li sa'iri firqil muslimin. Fa inna hadhihi ad-da'wa tahtaju ila itsbati an tariqil ihsa' ad-daqiq. Pertama, kata beliau, dari soal yang pertama, kata dia, bagaimana soal pertama, bagaimana kita katakan batil padahal Asy'ariyah itu 95% dari kaum muslimin. Maka kita katakan, kita enggak nerima begitu saja bahwa jumlah Asy'ariyah itu 95% sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan. Karena klaim ini, kata beliau, tahtaju ila itsbat, butuh penetapan antariqil ihsa ad-daqiq, dengan survei yang mendalam. Misalnya ada orang mengatakan 90% penduduk Indonesia itu muslim. Bagaimana cara mereka mengatakan seperti itu? Apakah lewat mimpi? Apakah lewat mimpi? Ataukah hanya ngelihat yang di rumahnya saja? Oh, di rumah saya ada dari 10 orang ada 1. Ya, ada 1 yang kafir. 9 orang muslim, berarti 90% orang Indonesia muslim. Atau bagaimana caranya? Ya, tentu harus dilakukan survei. Harus dilakukan survei. Ya, kaum muslimin itu berapa miliar di dunia? Kemudian dicek yang Asy'ariyah itu berapa orang? Berapa persen? Ya, harus ada survei dengan teknik yang betul, yang metodologis. Nggak bisa kemudian main klaim aja 90%, 95% kaum muslimin Asy'ariyah. Mana surveinya? Siapa yang melakukan survei? Ya. Apakah kampus Anda yang melakukan survei? Mana buktinya? Kapan? Tahun berapa? Jangan main klaim aja dari Maroko sampai Merauke semua apa? 95% dari Maroko sampai Merauke Asy'ariyah. Mana buktinya? Ente dosen tapi nggak punya thoriqah ilmiah. Ya, gimana? Ya. Harus ada apa kata beliau? Survei yang betul untuk mengatakan bahwa 95% penduduk di dunia ini Asy'ari. Walaupun yang mengatakan itu dosen saya yang mengatakan, profesor. Profesor pun kita bantah, mana profesor kok ngomong seperti itu? Kapan dia melakukan survei? Ya. Jadi enggak betul kalau misalnya kemudian dia mengklaim 95% kaum muslimin di dunia dari Maroko sampai Merauke Asy'ariyah. Kalau Anda ingin mengatakan seperti itu, lakukan penelitian terlebih dahulu. Lakukan survei terlebih dahulu. Ya. Kalau gitu enak aja nanti orang bilang. Tiba-tiba ada orang bilang misalnya 50% ya, Islam, orang Islam di Indonesia ini pemahamannya kejawen. Ya, mana buktinya, penelitiannya mana? Kalau gitu enak sekali orang membuat klaim-klaim tanpa ada landasan ilmiah. Maka sekali lagi kata beliau di sini, pengakuan atau klaim-klaim seperti ini membutuhkan apa? Al-ihsa ad-daqiq, survei yang mendalam. Harus dilakukan survei, dilakukan sensus, sehingga kita bisa benar-benar menetapkan 95% dari kaum muslimin berpemahaman Al-Asy'ariyah. Thumma law sallamna annahum bihadal qadr aw akthar fa innahu la yaqtadi ismatuhum min al khata li anna al ismata fi ijma'il muslimin la fil akthar. Kemudian kata beliau, kalau kita terima ya, misalnya betul ternyata dia adakan survei, tapi saya tetap enggak mau terima klaim 95% kecuali ada sensus. Kemudian kalau memang beliau kemudian mereka melakukan sensus, ternyata benar 95% kaum muslimin di dunia ya benar-benar Asy'ariyah. Tapi ingat, kita nggak bakal terima ini, melainkan harus ada sensus dulu. Kalaulah benar, mereka melakukan sensus. 95% kaum muslimin di dunia Asy'ariyah. Maka kata beliau, ya, atau jangan 95%, 99% wes. Ya, 95%, 99% Asy'ariyah. Ya. Fa'innahu layak tadi ismatuhum minal khotok. Maka ini tidak lantas kemudian memberikan konsekuensi mereka terjaga dari kesalahan. Ya. Mana dalilnya kalau kebanyakan manusia itu berada di atas kebenaran? Justru banyak dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan ya, aktsaruhum la yu'minun, aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan di antara mereka tidak beriman, kebanyakan di antara mereka tidak berpikir, tidak memikirkan. Ya, banyak dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan justru jumlah yang banyak itu berada di atas kesesatan. Ya, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah, kata Allah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Sehingga bukan patokan kebenaran adalah jumlah mayoritas. Mayoritas bukan jumlah apa, bukan patokan kebenaran. Ya, dalam Islam, kecuali kalau Anda berada dalam ya pemikiran demokrasi. Kalau demokrasi suara terbanyak. Tapi kita ini muslim. Ya, kita enggak mengambil demokrasi sebagai patokan kebenaran, enggak mengambil suara terbanyak sebagai patokan kebenaran. Sehingga sekali lagi, kalau toh memang jumlahnya 95% atau bahkan lebih banyak daripada itu, bukan berarti mereka terjaga dari kesalahan, ya. Li'anna al-isma fi ijma'il muslimin la fil aktsar. Yang namanya al-isma, keterjagaan, itu kalau ijma. Kalau ijma, ya, inna ummati la tajtami'u 'ala ad-dhalalah. Dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Kalau mereka ijma, kalau mereka sepakat 100% berpemahaman Asy'ariyah, baru kita katakan itu suatu kebenaran. Kalau ijma. Ya. Tapi kalau kita melihat ya, kaum muslimin tidak semuanya berkumpul dalam akidah mereka. Apalagi para ulama-ulama salaf. Seperti yang kita sudah jelaskan, justru mereka mengingkari adanya takwil. Mereka justru menjalankan atau membiarkan dalil-dalil tentang sifat di atas hakikatnya, di atas hakikatnya. Sehingga klaim mereka, pertama, kalaulah klaim mereka benar, maka ini bukanlah, tidaklah sama sekali menunjukkan bahwa mereka terjaga dari kesalahan. Tsumma naqul, kemudian kita katakan, inna ijma'al muslimin qadiman thabitun ala khilafi ma kana alaihi ahlu ta'wil. Sesungguhnya ijma' kaum muslimin terdahulu, ya, thabit, telah tetap. Justru apa? Khilafi ma kana alaihi ahlu ta'wil. Ijma' mereka justru menyelisihi ya apa yang dipahami oleh ahlu ta'wil. Atau apa yang dipegangi oleh ahlu ta'wil. Justru ijma'nya kaum muslimin itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh mereka. Fa'inna salafas salih min sadri hadhil ummah wa humus sahabah alladihum khairul qurun wa tabi'una lahum bi ihsan wa immatul huda min ba'dihim kanu mujmi'ina ala itsbati ma atsbathahu Allah li nafsihi aw atsbathahu rasuluhu min al-asma'i was sifat. Karena sesungguhnya kata beliau, salafus saleh ya, yang pertama dari umat ini di antara mereka adalah para sahabat yang merupakan sebaik-baiknya generasi. Demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik serta para-para imam ya yang membawa petunjuk setelah mereka. Kita semua sepakat bahwa generasi yang terbaik adalah generasi awal Islam. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nah, mereka ini generasi awal iman, generasi awal Islam, kanu mujmi'ina ala itsbati ma atsbathahu Allah li nafsihi au atsbathahu lahu rasuluhu min al-asma'i was sifat. Mereka sepakat. Nah, ini ijma' itu seperti ini. Mereka bersepakat ya untuk menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, atau menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah minal asma'i wasifat dalam permasalahan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ijra'un nusus ala zahiriha alla'ik billahi ta'ala min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Dan mereka membiarkan nas-nas sifat di atas kedohirannya, ya, di atas apa yang tampak yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa melakukan tahrif, ya, tanpa memalingkan maknanya, wala ta'til tanpa menolak maknanya, wala takyif tanpa apa penggambaran atau pemvisualisasian, wala tamtsil dan tidak mencari, ya, permisalannya yang semisal dengan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Inilah madhab as-salaf radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka. Ini madhab salaf. Dan mereka ijma. Ya. Hum mujmi'un. Mereka bersepakat, mereka ijma terhadap prinsip ini. Justru kalau mau dijadikan patokan harusnya ini. Kenapa? Karena ini ijma. Kalau tadi kan apa? Aksar. Ya. Kalau benar klaim mereka 95%, itu aksar. Tapi kalau yang ini ijma, ya, ijma. Sehingga harus dipegang. Namanya ijma itu adalah suatu hal yang menjadi dasar. Ya. Al-Qur'an was sunnah ijma. Ya. Ini harus lebih dipegang daripada hanya sekedar mayoritas atau kebanyakan. Ya, kebanyakan dari manusia. Wa hum khairul qurun binas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ijma'uhum hujjatun mulzimah. Ya. Dan mereka adalah sebaik-baik generasi dengan nas langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi, ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku, jadi generasi para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Generasi tabi'i, kemudian generasi atba' at-tabi'i. Wa ijma'uhum hujjatun mulzimah. Dan ijma' mereka adalah hujjah yang memberikan konsekuensi wajib. Lianna muqtadal kitab wa sunnah. Karena ijma' mereka merupakan kesimpulan dari Alkitab wa sunnah. Waqad sabaqa naqlul ijma' anhum fil qa'idah rabi'ah min qawa'idin nusus as-sifat. Dan telah kita jelaskan atau telah berlalu penukilan ijma' dari mereka dalam kaidah yang keempat dari kaidah sifat, ya. Di beliau menukilkan, ya, pada kaidah yang keempat sudah kita bacakan dulu. Beliau menukilkan dari Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, di mana Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan Ahlus Sunnah mujmi'una 'alal iqrar bis sifatil waridah kulliha fil Qur'anil Karim wa sunnah. Kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, Ahlus Sunnah telah berijma, telah bersepakat untuk menetapkan sifat yang telah diwaridkan, ini sifat-sifat yang telah disebutkan semuanya di dalam Al-Quran, Al-Karim, dan juga dalam As-Sunnah. Wal imani biha, demikian juga mereka sepakat untuk beriman dengannya. Wa hamliha alal haqiqah la alal majaz. Dan mereka bersepakat untuk membawa nas-nas tersebut sesuai dengan hakikatnya. Bukan dibawa kepada makna kiasan. Tidak dibawa kepada makna kiasan. Illa annahum la yukayifuna syai'an min dhalik. Hanya saja mereka tidak sampai pada memvisualisasikan sifat-sifat tersebut. Wala yahduna fihi sifatan maksurah. Demikian juga mereka tidak membatasinya dengan sifat-sifat tertentu. Artinya tidak membagaimanakan. Ya, tidak membagaimanakan sifat-sifat tersebut. Tapi mereka sepakat. Sepakat apa? Untuk menetapkan sifat-sifat tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah dan membawanya sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan hakikatnya, tidak membawanya pada makna kiasan. Kalau orang mentakwil, artinya apa? Ayat-ayat tersebut hanya kiasan saja. Sehingga harus ditakwil. Tapi Ahlus Sunnah sepakat bahwa ayat-ayat sifat itu bukanlah kiasan. Tapi apa? Ya, dipahami sesuai dengan hakikatnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beliau menukilkan dari Al-Qadi Abu Ya'la dalam kitabnya Ibtalut Ta'wil. Jadi sebenarnya masdar masalah apa asma wa sifat itu bukan hanya kembali kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana yang mereka tuduhkan. Ya, ini akidahnya mereka, ini akidahnya Ibnu Taimiyah Ibnul Qayyim. Pasti seperti itu mereka menuduhkan. Tapi ternyata kalau kita kumpulkan banyak para ulama yang berakidah sama. Bahkan ini merupakan pemahaman salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Sehingga tidak benar penisbahan akidah asma wa sifat seperti yang kita ajarkan ini hanya kepada berhenti pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Bahkan ya sanadnya berakhir pada apa? Pada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Merekalah yang memahami hal yang demikian. Disebutkan oleh Abu Ya'la dalam kitab Ibtalu Ta'wil, la yajuz raddu hadhil akhbar wa la tashagul bit ta'wiliha wal wajib wal wajib hamluha ala zahiriha. Maka tidak boleh menolak kabar-kabar tentang sifat-sifat Allah dan tidak boleh juga menyibukkan diri dengan mentakwilnya. Yang wajib adalah membawa nas-nas sifat tersebut sesuai dengan zahirnya. Wa annaha sifatullah, bahwa ya bahwa itu adalah sifat Allah, la tashabbaha sifati sa'iril mausufin biha minal khalq, yang sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Ya. Wala ya'taqidu at-tashbih fiha, demikian juga tidak boleh meyakini penyerupaan dalam sifat-sifat tersebut. Lakin ala ma ruwiya 'anil Imam Ahmad wa sa'iril a'immah, akan tetapi sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan seluruh para imam. Yaitu apa? Membiarkan nas-nas tersebut ya sesuai dengan hakikatnya, tidak kemudian melakukan ta'wil. Adapun ini jawaban atas pertanyaan yang pertama, bahwa ya mereka mengklaim al-Asy'ariyah ya porsinya 95% dari umat. Kita sudah jelaskan bahwa yang pertama klaim 95% ini membutuhkan apa? Membutuhkan survei, membutuhkan sensus. Jadi jangan asal klaim saja dari Maroko sampai Merauke. Kemudian kalau toh kita ambil benar bahwa mereka 95%, maka patokan kebenaran bukanlah kebanyakan manusia. Ya, yang jadi patokan itu ijma. Kalau mereka sepakat, oke. Okay. Tapi kalau hanya 95%, berarti ada umat-umat, ada di antara umat Rasulullah SAW yang menyelisih mereka, maka al-ismah atau keterjagaan itu belum bisa kita tetapkan. Kemudian kita bantah juga bahwa sebelumnya sudah ada ijma, bukan hanya kebanyakan, tapi ijma. Ijma para salafuna soleh ridwanullah alaihim ajmain, bagaimana mereka memandang nas-nas sifat, bahwa mereka membiarkan nas-nas sifat tersebut di atas hakikatnya, tidak kemudian melakukan takwil. Ini yang berkaitan dengan klaim mereka yang pertama. Adapun yang kedua, fakaifa yakunu batilan wa qudwatuhum fi dzalika Abul Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana kita katakan bahwa mereka berada di atas kebatilan, sedangkan kudwah mereka, teladan mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari? Maka insya Allah tentang keadaan Abul Hasan Al-Asy'ari, bagaimana akidah beliau, bagaimana pemahaman beliau yang benar, insya Allah besok kita akan paparkan. Masya Allah, syai'un azim, sesuatu yang besar ya. Abul Hasan Al-Asy'ari, besok kita jelaskan bagaimana akidahnya. Ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, besok kita akan masuk dalam pembahasan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa-dosa beliau. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Naqif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.